Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wasalatan wasalaman ala al-mab'udhi rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammad ar-rasulil amin wa ala alihi ath-thahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Saya ayyuhal hadirun kaum muslimin, saudara saya seiman yang saya muliakan, semoga Allah Subhanahu wa taala terus merahmati kita dan melindungi kita serta keluarga dari segala perkara jelek dan perkara yang tidak baik. Kalau dulu orang-orang tua yang sudah berumur memahami bahwa musim hujan itu dari bulan Oktober sampai April, ya, begitu. AOA ya, AOOA. Dari April sampai Oktober itu musim panas, begitu ya. Nah, tapi beberapa tahun terakhir ini musim ini menjadi tidak menentu. Sekarang masih hujan, padahal bulan Mei sudah mau berakhir. Entah apa sebabnya, ilmuwan menyatakan hal ini dikarenakan naiknya suhu bumi sehingga berbagai macam analisa. Tetapi yang jelas Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya telah menentukan sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang Rahman dan yang Rahim. Sebagian orang mengharapkan hujan. Sebagian manusia mengharapkan hujan mudah-mudahan enggak cepat berhenti. Karena di balik hujan itu ada kepentingan. Kepentingan bertani ataupun yang lainnya. Sebagian yang lainnya mengharapkan, ya Allah, hujan ini masih terus berlanjut sehingga saya punya pekerjaan enggak berhasil misalnya. Berbagai macam keluhan dan keluhan, harapan dan harapan manusia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin mengatur itu semua dengan hikmahnya dan ilmunya yang tidak terbatas. Nah, tetapi juga perlu diketahui bahwa nikmat Allah, rezeki, keadaan bumi, keadaan alam itu juga dipengaruhi pula oleh tingkat iman, takwa dan amalan ibadah. Allah telah menyebutkan banyak pada ayatnya di Al-Quran bahwa kerusakan-kerusakan di muka bumi ini disebabkan karena ulah manusia. Tetapi dalam kajian malam hari ini ada satu hal penting yang atau yang saya anggap penting untuk disampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita, bagi keluarga dan juga kawan-kawan kita yang lainnya dari kaum muslimin. Terkhusus pada hari-hari ini menjelang berakhirnya ujian Eptanas atau akan memasuki masa-masa anak-anak menuju kepada perguruan tinggi, ada satu hal penting yang juga masih bagian daripada apa yang Allah perintahkan kepada kita. sebagai tanggung jawab kita terhadap sesama muslim, tanggung jawab kita terhadap keluarga jika dia sebagai kepala keluarga yang tercakup dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, bentengilah diri kalian dan keluarga kalian dari azab an-nar. Kita diperintahkan untuk membentengi, menyelamatkan, melindungi diri kita dan keluarga kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maka keluarga yang merupakan bagian daripada tanggung jawab kita, kita harus mengerti dan menyeleksi, harus bersikap selektif di dalam memantau keluar masuknya perkara ke rumah kita atau dari rumah kita. Begitu juga kita harus selektif di dalam memberikan masukan, wacana, ilmu kepada anak-anak dan keluarga kita. Di masa semakin bertebarannya berbagai macam bentuk penyimpangan-penyimpangan dari Islam, di masa bermunculannya berbagai macam statement-statement yang nyeleneh keluar dari garis Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, hingar-bingarnya suara pihak-pihak yang mengatasnamakan agama, maka wajib bagi kita semuanya untuk melindungi masing-masing pribadi kita ini dan keluarga serta anak-anak kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, kafa bil mar'i ithman ay yudayya man ya'ul. Cukup bagi seseorang sebuah dosa yang besar jika dia menelantarkan pihak-pihak yang dibawa tanggung jawab dia. Kalau dia seorang guru, maka dia punya tanggung jawab murid. Kalau dia seorang ayah atau seorang kepala rumah tangga, maka dia punya tanggung jawab istri dan anak. Dan seterusnya. Rasulullah menyatakan cukup bagi seseorang itu dosa jika dia menelantarkan pihak-pihak yang bergantung kepadanya, pihak-pihak yang dibawa tanggung jawabnya. Lebih dari sekedar kita bertanggung jawab di dalam memberikan nafkah secara lahir kepada istri dan anak-anak kita, yang lebih berat di sisi Allah Subhanahu wa taala tanggung jawabnya adalah pemberian nafkah secara batin, melindungi mereka dari akidah-akidah yang menyimpang, mengajarkan kepada keluarga akidah-akidah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menumbuhkan takwa pada keluarga kita. Lebih penting daripada kita memikirkan bagaimana anak kita tumbuh sehat fisiknya, lebih besar nilai tanggung jawabnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Putra dan putri kita itu bagaikan kaca yang masih bersih. Dia keluar dalam keadaan bersih, putih. Tetapi yang mulai mengotorinya adalah lingkungan sekitar anak tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidani wa yunassirani aw yumajjisani. Sesungguhnya setiap yang lahir dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maksudnya fitrah itu cenderung kepada al-haq, cenderung kepada takwa, benci kepada batil, benci kepada pelanggaran. Ini fitrah. Fa'adawahu, maka kedua orang tuanya lah yang menjadi sebab, yang punya andil besar dalam menjadikan sang maulud, anak yang terlahirkan ini, menjadi seorang Yahudi, baik akidahnya atau setidak-tidaknya akhlaknya berakhlak dengan akhlak Yahudi. Menjadikan anaknya sebagai seorang Nasrani, bisa saja akidahnya, bisa saja moralnya, tingkah lakunya, gaya hidupnya, gaya hidup Nasrani. Maka kedua orang tuanya lah yang punya tanggung jawab dan punya andil besar. Para hadirin yang saya muliakan, hal penting untuk diperhatikan pada hari-hari ini, khususnya di saat sebagian dari putra-putri kita hendak meninggalkan sekolah SMA dan yang setingkat untuk kemudian memilih, mencari kemana dia akan melanjutkan studinya, kemana dia akan melanjutkan pendidikannya. Suatu perkara yang mengerikan ketika kita salah mengarahkan anak kita, salah di dalam kita memberikan pilihan kepada anak kita. Pilihan itu bukan hanya sesuatu yang terjadi di waktu secara singkat begitu saja, tetapi itu berproses. Kenapa anak kita atau putra kita memilih suatu pilihan tertentu? Kenapa memilih yang A, kenapa tidak memilih yang B? Mengapa memilih jurusan yang A, kenapa tidak memilih jurusan yang B? Itu suatu proses dari masa kecil anak. Apa cita-cita dia, apa keinginan dia, bagaimana lingkungan dan kawan-kawan dia, bagaimana kehidupan di rumahnya, kehidupan ayah, kehidupan ibu, kehidupan saudaranya, itu akan mempengaruhi pilihan sang anak, kemana dia akan melanjutkan studinya. Maka upaya membentengi putra dan putri itu adalah sejak mereka lahir. Bagaimana kita menanamkan kecintaan kepada Islam? Bagaimana kita menanamkan dan menumbuhkan pada kalbu anak-anak kita dan putra-putri kita untuk cinta kepada akidah Islam, cinta kepada Rasul, cinta kepada Al-Quran, memuliakan Al-Quran, memposisikan Al-Quran dan sunnah Rasul SAW pada posisi yang tinggi pada kehidupannya. Maka ini proses yang panjang. Yang mendorong saya juga untuk berbicara tentang topik ini pada kajian malam hari ini adalah sebuah berita informasi yang saya dengar. Walaupun sudah lebih dari setahun yang lalu saya dengar, tetapi saya dikagetkan dan lebih kaget lagi, lebih terkejut lagi ketika ditunjukkan kepada saya sebuah rekaman dari sebuah acara ta'aruf, acara perkenalan mahasiswa yang terjadi di IAIN Sunan Gunung Jati, Bandung pada tanggal 27 September tahun 2004. Peristiwa ini sudah kita dengar beberapa waktu yang lalu, tetapi ketika saya menyaksikan rekaman tersebut, benar-benar menyentak hati saya dan mendorong saya untuk banyak berbicara seputar permasalahan ini, terkhusus pada hari-hari mendekati kelulusan anak-anak sekolah. Umat baru terkaget ketika peristiwa tersebut sudah berbentuk seperti yang kita dengar dalam sebuah acara ta'aruf perkenalan mahasiswa baru yang dibimbing langsung oleh kakak-kakak kelas mereka dari berbagai macam fakultas dan jurusan di Institut Agama Islam Negeri. Saya ulangi, Institut Agama Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Ketika itu masing-masing kepala jurusan dari para kakak kelas tersebut tampil di hadapan para mahasiswa baru yang masing-masingnya mengeluarkan statement-statement yang membuat bulu kuduk kita ini berdiri, yang membuat kening setiap mukmin, kening setiap orang yang beriman kepada Allah dan takut kepada azab Allah berkeringat ketika mendengarkan ucapan-ucapan seperti itu. Ketika memasuki ruangan, salah satu mahasiswa yang masuk bagian dari Fakultas Usuluddin menyampaikan dan berteriak, "Selamat datang di ruangan bebas Tuhan." Disertai dengan tepukan tangan, sang mahasiswa ini berorasi. Begitu selesai orasinya, diganti oleh mahasiswa yang lainnya dari jurusan yang lainnya menyatakan, "Kita tidak ingin punya Tuhan yang takut kepada akal manusia." Koplok tangan mahasiswa-mahasiswa baru. Setelah menyelesaikan orasinya, berganti yang berikutnya. Seorang mahasiswa dari jurusan Akidah Filsafat dari Fakultas Usuluddin IAIN Sunan Gunung Jati, Bandung, sambil mengepalkan tangannya menyatakan, "Mari kita berzikir bersama dengan menyatakan anjing hu akbar." Mahasiswa yang baru bertepuk tangan, suara gemuruh teriakan di ruangan tersebut. Setelah kejadian ini, sekian pihak terkejut, baik pribadi ataupun atas nama organisasi-organisasi, mulai bersuara. Tapi memang ternyata kritikan dan sikap tidak terima ini telah terlambat. Mereka telah terlalu jauh melalui proses yang telah berjalan bertahun-tahun, diciptakan dan ditanamkan di para mahasiswa-mahasiswa pada universitas-universitas yang berlabelkan Islam. Luar biasa. Para hadirin yang saya muliakan, kenapa sampai muncul seperti itu? Bagaimana bisa terjadi peristiwa yang seperti ini? Ini yang mungkin harus banyak kita pelajari, yang harus kita banyak untuk mengkajinya. Jangan ketika sebuah penyakit telah dirasa sakitnya, baru kita terburu-buru untuk berobat dan menyembuhkan penyakit tersebut. Tanpa kita tahu, tanpa kita punya informasi apa penyebabnya, sehingga ketika penyakit ini telah disembuhkan, ternyata kesembuhan itu sifatnya sementara. Berganti waktu gak lama setelah itu penyakit itu datang lagi dengan yang lebih parah, karena dia tidak punya informasi apa penyebab dari penyakit tersebut, sehingga dia tidak bisa membendangi dirinya atau keluarganya yang sakit dari penyebab-penyebab datangnya penyakit tersebut. Sejak tahun 1977 telah digencarkan penanaman akidah Mu'tazilah. Akidah Mu'tazilah yaitu akidah yang mengedepankan akal terhadap nas-nas Al-Quran dan Sunnah Rasul, meremehkan bimbingan para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam memahami Islam, dan dilanjutkan program ini dengan adanya program pengiriman para sarjana-sarjana IAIN ke Eropa, ke Amerika, belajar Islam di hadapan orang-orang kafir, duduk manis dalam rangka meraih gelar doktor ataupun profesor di hadapan para orientalis-orientalis barat. Secara logika saja, apa mungkin orang-orang kafir mengajarkan kepada kita Islam yang bisa menumbuhkan takwa? Apa mungkin orang-orang kafir Yahudi, Nasara akan mengajarkan kepada putra-putri muslimin pemahaman tentang Islam yang murni, yang bisa memperkuat Islam? Mustahil. Kenapa? Allah menyatakan di dalam Al-Quran, wadda kathirun min ahli kitab law yarudunakum min ba'di imanikum kuffara hasada min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Sungguh, kata Allah Subhanahu wa taala, mayoritas dari orang-orang ahlul kitab itu sangat berambisi untuk mengembalikan kalian kepada kekufuran. Hasadan min indi anfusihim, sebagai bentuk hasad, dengki ahlul kitab Yahudi dan Nasara terhadap kalian wahai muslimin. Dan ayat-ayat lain di dalam Al-Qur'an yang banyak sekali yang menyebutkan bahwa memang orang-orang kafir tidak henti-hentinya siang dan malam bagaimana mengembalikan atau menarik umat ini kepada kekufuran dan agama Yahudi dan Nasara. Program pengiriman para sarjana ke Eropa, ke Kanada, ke Amerika, ke Belanda, ke Perancis, yang telah diprogram sejak sekian tahun yang lalu. Maka beberapa tahun atau 10 tahun terakhir ini kurang lebih, bangsa Indonesia menuai hasilnya. Berbagai macam statement bermunculan dari para murid-murid orientalis barat. Salah satu contohnya adalah salah satu guru besar di Universitas Islam Negeri Jakarta, yaitu Harun Nasution, yang akan mempertanggungjawabkan akidahnya yang sesat di hadapan Allah karena dia telah mati. Yang telah menanamkan akidah Mu'tazilah pada mahasiswa-mahasiswanya sampai muncullah akidah yang menyatakan bahwa rukun Islam itu hanya ada 5 saja. Dengan dihapuskannya atau ditiadakannya atau diingkarinya rukun iman yang ke-6, yaitu beriman kepada takdir. Dengan alasan bahwa beriman kepada takdir itu sangat bertentangan dengan iptek. Beriman kepada takdir, berkeyakinan bahwasanya Allah telah menentukan segala sesuatu sebelum diciptakannya segala perkara ini, itu menyebabkan mundurnya umat Islam. Inilah hasil dari orang-orang yang minder terhadap peradaban orang-orang kafir, sehingga harus mengorbankan akidahnya di hadapan orang-orang kafir, mencari muka hanya sekedar untuk mendapatkan acungan jempol dari para dosennya dari kalangan orientalis barat. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dengan tegas ketika dinyatakan tentang apa itu iman, ketika didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam, ketika malaikat Jibril datang menemui Rasul di hadapan para sahabatnya, Jibril datang dengan menjelma sebagai manusia yang berpakaian putih bersih dengan rambut hitam, bertanya kepada Rasul, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil iman. Beritahukan kepada aku apa itu iman." Rasulullah menjawab, "Al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Iman dalam Islam itu adalah beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada para rasulnya atau pada kitab-kitabnya dan kemudian para rasulnya, kemudian beriman tentang adanya hari akhir, serta yang keenam adalah beriman kepada ketentuan takdir yang baik ataupun yang buruk. Diucapkan oleh Rasul dan kemudian oleh Jibril dinyatakan shadaqta, telah benar engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Didengar oleh para sahabat sebagai wahyu dari Allah, ilmu yang datangnya dari langit, gurunya langsung dikirim oleh Allah dari langit kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, disaksikan oleh para sahabat. Iman kepada takdir ini yang merupakan salah satu tiang penyangga iman, yang jika roboh maka robohlah bangunan iman itu, keluarlah dia dari lingkaran iman menuju kepada lingkaran kekufuran. Akidah ini ditanamkan oleh Harun Nasution, Profesor Dr. Harun Nasution, yang belajar Islam di Montreal, Kanada, duduk manis di hadapan para orientalis mencari muka, para sarjana-sarjana yang minder terhadap kemajuan orang-orang kafir, sehingga harus mengorbankan Islam, harus mengorbankan akidah. Ini ditanamkan di Institut Agama Islam Negeri, akidah Al-Qadariyah, yang ketika suatu hari Abdullah ibn Umar ibn Khattab, putra daripada Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma, sedang berada di Masjidil Haram untuk melakukan manasik haji, datanglah dua orang dari negeri Basrah, Irak, hendak bertanya dan mengeluhkan kepada Abdullah bin Umar tentang apa yang terjadi di negerinya dari sekelompok orang yang muncul dengan membawa akidah baru, yaitu menyatakan bahwa tidak ada takdir, tidak ada ketentuan sebelum terciptanya makhluk ini. Semua itu terjadi begitu saja tanpa ketentuan dari Allah, katanya. Maka hal ini disampaikan kepada Abdullah bin Umar. Bagaimana nasihat engkau wahai Abdullah bin Umar? Dua orang yang dari Basra ini tidak kemudian menjawab dengan logikanya, tetapi bertanya kepada yang senior, sahabat Rasul, murid langsung dari Nabi, datang dari Basra menuju Makkah dengan niat haji sekaligus berharap bertemu dengan salah satu atau salah seorang sahabat Rasul untuk bertanya tentang apa yang terjadi di negerinya. Maka dijawablah oleh Abdullah bin Umar ketika itu sedang mau memasuki pintu Masjidil Haram. Abdullah bin Umar menjawab, "Idza laqita ulaika fa akhbirhum anni bari'um minhum wa annahum bura'u minni." Kalau engkau pulang ke negeri Basrah nanti dan bertemu dengan kelompok tersebut, tolong sampaikan kepada mereka bahwasanya Abdullah bin Umar ibn Khattab berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari Abdullah bin Umar, lepas hubungan ikatan keislaman. Dan dilanjutkan oleh Abdullah bin Umar, "Walladhi nafsu ibn Umar biyadih." Demi zat yang jiwa Abdullah bin Umar berada di tangannya, "Law anna ahadum anfaqa mithla Uhudin dhahaba lama qabidahu Allah minhum hatta yu'mina bil qadari khairi wa syarri." Demi Allah, kalau seandainya salah satu dari kelompok tersebut, salah seorang dari anggota kelompok tersebut berinfak emas sebesar gunung Uhud, Masya Allah, bukan berinfak tegel ataupun keramik untuk masjid, tapi emas sebesar gunung Uhud, maka Allah tidak akan menerima ibadah infak tersebut dari mereka sampai mereka benar-benar beriman kepada takdir, baik yang buruk ataupun yang jelek. Kalau ibadah ditolak, sebuah ibadah tidaklah ditolak kecuali dari seorang yang tidak beriman kepada Allah. Dan para ulama sepakat sejak dahulu dari zaman sahabat sampai hari ini, para ulama ahli sunnah wal jamaah, bahwa orang yang mengingkari salah satu rukun dari 6 rukun iman, atau mengingkari salah satu rukun dari rukun Islam yang 5, maka dia telah kafir, keluar dari Islam. Orang yang bernama Harun Nasution ini dengan tegas menyatakan beriman kepada takdir itu bertentangan dengan iftek. Jadi imannya Rasul bertentangan dengan iftek. Imannya Khulafaur Rasyidin bertentangan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga harus dikalahkan dan harus mengalah. Bukan ifteknya yang mengalah, tetapi akidah dan iman yang mengalah. Ini tidaklah mungkin terjadi kecuali dari orang-orang yang saya katakan minder terhadap orang-orang kafir. Minder. Hatinya kecil, lebih kecil dari biji sawi. Para hadirin yang saya muliakan, luar biasa. Statement demi statement bermunculan di kampus-kampus IAIN. Suatu hal yang biasa ketika ada mahasiswa atau dosen ataupun dekannya yang berkeyakinan dan melontarkan pernyataan bahwa semua agama sama, tidak boleh kita berkeyakinan hanya Islam saja yang benar. Itu suatu hal yang biasa. Keterbukaan cara berpikir sebagai bentuk metodologi berpikir yang baik, yang sesuai dengan perkembangan zaman. Luar biasa. Kita tidak dibenarkan untuk meyakini bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Sementara Allah menyatakan inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang diterima dan diakui oleh Allah hanyalah Islam. Sementara Allah juga dengan tegas menyatakan, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu." Barang siapa yang masih mencari atau memeluk agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya agama tersebut. Ahlul kitab adalah kufar. Yahudi dan Nasara adalah kafir. Dengan tegas Allah menyatakan dalam ayatnya, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Dengan tegas Allah menyatakan kafaru. Di kampus IAIN suatu hal yang biasa, lumrah, suatu keterbukaan cara berpikir ketika seorang berkeyakinan bahwa Islam bukan agama satu-satunya yang benar. Para hadirin yang saya muliakan, kalau beberapa waktu yang lalu umat Islam dikejutkan protes sana sini, demo sana sini, kritik sana sini, orasi di sana dan sini, ketika muncul karikatur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di negeri Denmark, ribut umat Islam, kaget. Kalau saya menyatakan maaf-maaf saja, telat kagetnya. Telat. Sudah kita dipukuli sejak ronde pertama sampai ronde ke-14. Sudah babak belur. Ya, mau mengangkat tangan sudah enggak mampu. Hah? Mendengar bel ronde ke-15 berbunyi. Terus kita mau bangkit. Telat. Di ronda ke-15 musuh hanya tinggal begini saja. Ditunggu dia, enggak perlu dipukul. Diayunkan tangannya dan diputar, maka kita sudah jatuh. Bukan kalah angka, TKO. Nah, telat. Dan kenapa kita sekedar marah karena karikatur? Yang lebih parah daripada sekedar karikatur. Ketika Rektor UIN, Universitas Islam Negeri Jakarta, Az-Zumardi Azra, memberi kata pengantar terhadap sebuah buku terjemahan dari seorang orientalis barat yang membenci Islam, yang dikenal dengan nama Robert Murray katanya. Yang salah satu poin dan isi di buku tersebut menyatakan bahwa Muhammad itu adalah orang yang suka berdusta. Muhammad itu adalah orang yang suka menipu. Muhammad itu adalah orang yang suka menzalimi. Dia adalah orang yang bodoh. Dia adalah orang yang disetir oleh birahi hawa nafsunya. Apa yang dia bawa itu adalah sekedar angan-angan dia. Subhanallah, dijual bebas di negeri ini. Diberi kata pengantar oleh Rektor Universitas Islam Negeri Jakarta. Lulusan Eropa atau lulusan Barat sana. Dan yang semisal dengan ini, luar biasa gencarnya ditebarkan di tengah-tengah putra-putri muslimin di berbagai macam universitas. Para hadirin yang saya muliakan, kondisi ini benar-benar menyedihkan bagi kita semuanya. Kemudian muncullah sekelompok mahasiswa yang saya ceritakan pada awal majelis tadi di IAIN Sunan Gunung Jati Bandung. Ketika saya menyaksikan rekaman tersebut, ya Allah, ya Rabbi, sebelum kita menilai pernyataan-pernyataan mereka dalam orasi mereka tersebut, kita menyaksikan para mahasiswa tersebut tidak sama sekali nampak bahwa mereka putra-putri muslimin. Dari penampilannya, kalau namanya mahasiswa Islam atau mahasiswa dari Universitas Islam, setidak-tidaknya ya, kalau gak pakai kopiah, pakai baju koko. Misalkan ya, kalau namanya mahasiswa Universitas Islam, kalau dari Universitas Teknik ya, kedokteran, masih mending, walaupun sebaiknya yang muslimin, para pemuda-pemuda Islam menampakkan jati dirinya sebagai muslim. Ketika saya menyaksikan para mahasiswa tersebut kurus-kurus kayak morfinis, rambut panjang ya, pakai rokok gini, nah, mata sudah cekung ya, baju ini kayak supporter Persebaya atau Arema. Subhanallah, apakah ini calon-calon sarjana Islam? Apakah ini yang nanti akan berbicara di mimbar-mimbar masjid karena telah meraih gelar sarjana agama? Apa jadinya putra-putri kaum muslimin ketika mereka mendengar teriakan anjinghu akbar? Bukannya menangis, malah bertepuk tangan. Terlalu jauh kalau kita mendemo yang berada di Denmark sana, terlalu jauh. Telat kita. Dan guyonan-guyonan seperti ini di kampus-kampus yang tadi saya sebutkan itu atau sebagiannya, itu hal yang biasa. Anehnya dan lebih parahnya, ketika diajukan kritikan-kritikan dan teguran-teguran kepada lembaga pendidikan ini, Institut Agama Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, dan juga didukung oleh IAIN-IAIN yang lainnya, bukannya mengambil tindakan tegas kepada para mahasiswa-mahasiswa bejat seperti itu, menghukumi mereka, memecat mereka ataupun yang semisalnya, justru dilindungi dan dibela. Para dekannya, para guru besarnya menyatakan, menanggapi yang seperti itu jangan terlalu radikal lah. Subhanallah. Menanggapi orang-orang yang menyatakan anjingku akbar, kita marah karena Allah, Rabb kita dihina, kita dinyatakan radikal. Subhanallah. Ada lagi yang menyatakan, ya hal itu jangan ditafsirkan dengan tafsir yang terlalu literal, terlalu tekstual, jangan. Itu adalah suatu bentuk cara berpikir yang terbuka. Berbagai macam bentuk pembelaan. Ya itu kan sekedar acara ta'aruf saja. Itu sekedar acara pengenalan mahasiswa baru. Jangan terlalu kita berlebihanlah menanggapinya. Anak-anak, subhanallah. Kalau anak kita yang umur 10 tahun mengucapkan gitu, kita tempeleng. Bagaimana ini dengan mahasiswa? Mahasiswanya lagi bukan mahasiswa kedokteran ini. Mahasiswa berlabelkan Islam. Calon-calon yang akan berdiri di atas mimbar. Luar biasa para hadirin. Hal ini mengingatkan saya kepada sebuah ayat di dalam Al-Quran. Yang kalau kita tahu sebab nuzul ayat ini, kita tidak akan menggampangkan atau menganggap remeh peristiwa yang terjadi di IAIN Bandung tersebut. Yaitu ayat di dalam surat At-Taubah, di mana Allah menyatakan, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Ayat ini sebab nuzulnya adalah sebuah peristiwa yang terjadi di saat perjalanan menuju perang Tabuk. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya, sebab nuzul ayat ini adalah ketika ada beberapa orang-orang munafikin yang ikut bersama pasukan perang. Bayangkan, sudah ikut dalam pasukan perang, mau perangin. Di tengah perjalanan, sambil bergurau katanya, mereka mengolok-olok Rasul. Muhammad itu terlalu berandai-andai, terlalu berlebihan. Dia berkeyakinan sok bisa mengalahkan Romawi dan bisa merebut kota-kota yang berada di bawah kekuasaan Romawi. Mustahil. Muhammad itu, dia mengaku katanya telah turun kepadanya Al-Quran. Ucapan demi ucapan. Ketawa. Sebagian dari mereka ketawa. Nanti yang satu mengeluarkan bahan lawakan yang baru lagi, mengucapkan ini, tertawa yang lainnya. Ketika ini Rasulullah sedang sibuk dengan pasukan, Rasulullah tidak mendengar ucapan itu. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin, As-Sami' al-Alim, yang maha mendengar, maha mengetahui, Al-Basir, yang maha melihat, membongkar kejadian tersebut. Allah bongkar ledekan-ledekan dan istihza, olokan-olokan terhadap Rasul, terhadap Allah dan Rasulnya, serta Al-Quran. Ketika berita itu sampai kepada Rasul, Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan berita kepada Rasul. Wahai Muhammad, kalau engkau bertanya kepada mereka, kenapa kalian berucap dengan ucapan-ucapan seperti ini, meledek Rasul, meledek Allah, pasti kata Allah mereka akan menjawab, kami hanya sekedar gurau, nakhudhu wa nal'ab, ngisi waktu, luang dalam perjalanan ke medan tempur, supaya kita enggak tegang, santai, gurau gitu loh, ngelawak. Nah, mau ngelawak maksudnya. Allah sudah menyatakan, "Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab." Kalau engkau tanyakan kepada mereka, wahai Muhammad, alasan apa yang mendorong kalian berbuat seperti itu? Pasti kata Allah, mereka akan menjawab, kami hanya bergurau. Kami hanya mengisi waktu bincang-bincanglah. Persis dengan jawaban beberapa guru besar di IAIN tersebut. Yang menyatakan bahwa ucapan para mahasiswa yang menyatakan bahwa kita telah memasuki ruangan bebas Tuhan.